Maka bagaimana kalau kita sudah serba kurang? Maka bacalah tafsir yang sudah disusun oleh ulama-ulama yang komplet ilmunya lebih dari 900. Seperti Jalalain, Jalaluddin Sayyuti, Jalaluddin Mahalli. Jadi tafsir Jalalain itu yang penting. Misalnya, kemudian bisa juga tafsir Qasim, Ibnu Katsir, bisa. Tapi kenapa jadi tuan guru Kasbul Anwar mulai dahulu tafsir Jalalain dibaca di Darussalam? Karena ujar guru teman, menurut kata-kata guru-guru termasuk Kasbul Anwar, bahwa Jalalain ini adalah tafsir dan tadkik. Sudah, tidak ada boleh lawan. Jadi lagi diulang, jangan sampai terjamah, yaitu nang bahasa Latin, dikira itu tafsir. Nah, kalau tafsir silakan kita membacanya. Kalau terjamah, kita bahayanya kita bisa memaham Quran itu lewat terjamah dengan akal sendiri. Demikianlah terjemah hadis. Apabila memaham Quran hadis dengan akal sendiri, silakan dia menyiapkan tempat kediamannya dalam neraka. Ujar Rasulullah SAW. Jadi sekarang bahaya-bahaya kita sangat bertambah merak dan banyak-banyak sekali. Di samping banyaknya yang macam-macam itu, ujar Imam Ghazali. Hampir tidak ada lagi yang mendukung kita untuk menjalankan yang benar. Ujar Imam Ghazali. Coba kalau kita betul-betul mengerti yang benar, sesuai mengetahui betulnya guru kita yang memadahkan. Ujar gurunya wabujur. Nah, di situ kita merasa bahwa kerjaan kita ini dan sendirian. Karena yang lain akalnya tidak sanggup untuk membantu kita. Memang akalnya pada cukup. Seandainya akalnya cukup, bisa membantu. Contoh, kita satu pinjam, duduknya bisa kumpul. Banyak orang sekumpul teman-teman kita, tapi mereka bukan dokter pinjam. Kawalah ini membantu kita. Pulang Tuhan tak yang membantu pinjam. Cuma ulun kuda tahu nanti apa ginjal. Nah, jadi ngarannya kada datang membantu kita. Paham? Paham? Umpama kita ditusuk, artinya cuci darah. Harus ditusuk di sini. Nah, di sini ditusuk. Satu, satu. Nah, bisa kumpul ini orang ribuan. Lalu kita cek, kawan-kawan bantu saya supaya menusuk. Maaf, ulun bukan kada mau membantu, bukan. Karena ulun kada ada ilmunya, jadi berarti kita tidak ada pembantu di sekumpul. Paham kamu? Nah, apalagi membaca kitab, kena kitab-kitab ini. Lamun kada ada nang sanggup, macam apa ya menolongi. Jadi kita tinggal wahdannya seorang diri. Orang di rumah kita, di mana ya hendak menolong? Kita rehat sakit, sakit kita sakit mah. Di mana ya hendak menolong? Mungkinnya kada tahu, napa obatnya? Kada tahu. Apa-apa ingoy-ingoy menangis sebenarnya. Obatnya sedikit, obatnya kayu putih, obatnya botol diisi banyak panas. Itu aja. Karena bukan kada mau menolong, hendak menolong, tapi kada ada ilmunya. Jadi maksudnya, sering katanya, tidak ada yang menolong. Itu artinya. Betul kata Imam Ghazali. Kalau kita menjalankan yang hak di akhir zaman, sedikit yang membantu. Sedikit yang membantu. Nah, turun dari Surabaya, dokter dari Surabaya, perawat dari Surabaya, ada kadang yang membantu. Nah, ada yang membantu, tapi sedikit ada. Dokternya seikong, perawatnya, sawawat ulasannya. Itu pangjar Imam Ghazali tadi nang. aku diri kah? Aku ini termasuk pembantu kah? Termasuk penonton aja kah? Supaya tahu diri. Sinang bagawi ini supaya tahu nangka itu sifat makhluk ada perlu diserap. Allah Ta'ala nang kawa alim, bijaksana, kuasa, sugi, pemurah pula. Nah, jadi nang maongkosi Tuhan, nang menolong Tuhan, nang lainnya semunyan penonton. Supaya kawa membedakan ini Tuhan, ini penonton. Jadi kemana hati? Satu nang penonton ada kawan padadanya kamu semua palaisa yuhtaju ilal ba'dal ayyam ila bayan maka tidaklah ia ia si sarahu tadi yuhtaju dihajatkan lagi sesudah jelasnya tadi kepada keterangan. Jadi kada perlu lagi dijelaskan masalah takwa tadi karena di Quran sudah jelas, di hadis jelas dan di perkataan orang-orang saleh jelas. Wasiat kedua. Dhammal ladzi utika bihi wa uharribuka 'alaihi anta takhallaqa birrahmatis samah. Nah inilah asal-asal dorongan hati kita untuk membaca kitab ini. Ini nang gagal dibaca ini nah, ini nang penting. Karena kita ulang sedikit, mudah-mudahan jadi pahala. Syukur alhamdulillah bicara mengenal Allah mulai wujud idam bako kitabnya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan selain dari mengenal Allah mengenal pula akan Rasul mengenal hari kiamat mengenal malaikat mengenal kitab-kitabnya mengenal qada dan qadarnya kemudian fikih sudah selesai juga. Di pengajian kita ini bukan hanya mengenal Allah sahaja dengan mempelajari bukan sekompletnya. Kemudian fikih mulai air mutlak sampai istinja, wudu dan sembahyang, puasa, zakat dan lain-lainnya sudah selesai. Kemudian lalu masalah yang dibaca di sini itu nang merusak akan ilmu nang dahulu tadi merusak ma'rifat merusak Islam yaitu asbabur ridha nang menjadikan manusia keluar dari Islam dan iman yang disebut murtad sudah selesai dibacakan supaya kita jangan mengatakannya jangan mengatakannya jangan ada di hati kita sudah selesai. Lalu andai kata sudah selamat, kada murtad lagi, Islamnya sudah, imannya sudah murtad kada, napalah ba'alim kepada apa yang dilarang Allah. Nah ini kepada takwa, yaitu dosa. Nah, takut kepada Allah sudah mengaji tadi masalah ma'rifat. Nah, meninggalkan dosa dasarnya takut dengan Allah, mengerti tahu dosa apa? Sudah dibacakan dosa di mata sekian yang pertama ini dua tiga empat lima sudah dosa di muntung di telinga, dosa di kemaluan, dosa di tangan, dosa di batin, dosa di hati dan dosa di seluruh badan. Kemudian pembagian dosa ada besar ada kecil. Nang besar 17 ada bisa kecuali taubat dengan syarat-syaratnya. Sisanya dosa kecil tapi dosa kecil ini bisa menjadi dosa besar apabila 6 sebabnya. Di antaranya mengerjanya ketahuan kurang banyak. Itu. Kemudian setelah itu tadi lalu bahaya dosa supaya menambah kita itu takut mengerja dosa bahayanya ada beberapa macam di antaranya kada mau alim ada mau alim pada pegawian sekolah agama beberapa tahun, bahkan bukan hanya di negeri kita, sampai ke luar-luar negeri mengaji beberapa tahun, buliknya ya Allah, bak ujung kita sengot. Mbah Betuhan, kita kada alim. Kenapa? Dosa. Balung selesai ditinggalkan. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'am. Ilmu itu cahaya dari Allah, tidak diberikannya kepada orang yang masih berdosa. Percuma kita siang malam membawa kitab, mengaji kaya guru, lamun dosa belum habis ditinggalkan. Kada mau paham juga, kada berhasil juga, berapa ongkos banyaknya, apalagi ke luar negeri sekolah, berapa ongkos. Nang kula warga di sini mati, kita kada tahu melawat kada, ini sebab jauh di dalam, jauh negaranya sekolah, sekali boleh kada berhasil. Lamun dosa tak sudah dijauhkan, biar mengaji di kampung saja, ada kalah lawan orang yang mengaji di atas langit. Berjauh-jauh mengaji, dosa yang penting dijauhi. Menjauhi dosa, menekadah takut di dosa. Iya, nang dibacakan sudah nah. Tapi kada terperhatikan juga. Nang sudah dibacakan itu kada terperhatikan. Macam apa? Itu pengkade penonton. Bukan pendukung. Di rumah tangga aja sudah puluhan kali dipadahkan. Jangan melihat aib seseorang, lihat kebaikannya aja. Sifat ampun maaf di rumah tangga dipakai. Maklumlah kita terurut di rumah, kadang-kadang si anu berjalan pina talaju, kadang-kadang si anu berpandar pina senyaring. Lalu yang ini diampuni aja, yang kaya itu dimaafi aja. Sorong yang kadang-kadang bisa juga berkantuk di hadapan hidungnya. Jadi saling maaf memaafkan, ampun maampunakan, pahamlah, pahamkah? Yang dipandang itu adalah kebaikannya. Umpama orang mengantuti kita, jangan kita memandang antuknya, karena antuknya kada kau dilihat itu angin. Yang kita lihat buritnya berbulu, lalu kita tertawa karena bulunya itu antek. Artinya melihat yang bagusnya, jangan melihat yang bau kantuknya itu. Nah ini di rumah tangga, kita aja lagi masih terjadi lagi percekcokan. Lamun percekcokan itu bahaya. Kalau orang mau untung makan, cok. Urusur paham rasa. Enggaknya, apalagi orang yang bermadu, sekorubut di rumah, ya Allah. Handak duduk yang berhadapan itu, nah. Ini bapander, ini bapander, ini mesem, ini mesem. Cuma. Ujar iblis, jangan kacok. Nyawa mesti mangut. Nang sikungnya pender itu bilang, jangan kacok. Nyawa mesti mencereng. Jadi nang sikung mencereng, sikung melangut. Nang laki pang, siup. Nang laki siok, lamun nang laki siok, burungnya pak mati. Kamu dia sudah tahu berataan, lalu berapa dua mengerja dosa nang itu berbahayanya banyak benar. Unda hendak meninggalkannya, maka unda tak gawi sudah. Nang dibaca itu semuanya ada di awak unda. Saya sudah tahu berataan, lalu berpaduan mengerja dosa namun itu bahayanya banyak benar. Unda hendak menjalankannya, maka unda tak gawi sudah. Nang dibaca itu semuanya ada di awak unda. Lalu lima caranya, ya taubat. Sudah pelajari cara taubatnya begini, begini, begini. Sudah selesai. Kada ada lagi nang kesamparan tak menghendak munhanda. Menghendak dua tapi harapnya sebutin. Percaya dulu lawan nang dibacakan ini. Lamun hati sudah kada percaya nang dibacakan ini. Biar nak yang apa, yang kada mengapa. Sebab hati sudah kada ulu menolak. Bahayanya kan di situ. Hati sudah kada cocok dahulu di mana? Kada mau masuk. Lalu bertaubat, untung bertaubat. Bersih sama lawan anak-anak nang keluar di parut umat tapi bagilannya jangan. Kada bagilah pulang, dilajari pulang pekerjaan-pekerjaan suruhan Allah. Nang wajib di hati, wajib di anggota. Sudah selesai. Ini seperti orang berpakaian berharum-harum, bermake up. Bagus kada? Bagus. Tapi lamun bagus, duduk di satu tempat, kamar, di situ kada ada asi, kada ada kipas angin, kada ada pengharum, kada nyaman jua. Nah, maksudnya lamun sudah kaya itu matinya masih beriman. Ya kah? Matinya masih beriman. Tapi kada dapat rahmat Allah, percuma. Nah. Jadi saya sudah nang taubat tadi, mengerja suruh Allah, lalu baikkan muka kepada semuanyaan makhluk, lalu dapat tiket mati beriman. Mbah mati beriman, tanpa rahmat, kada senang. Bagaimana setelah mati beriman, rahmat pulang terus-terusan mencurah, ya nang dibaca ini. Namunnya tuntung dibaca nang ini, nantinya tuntung dibaca. Ambihan kita di sekumpul dunia kada apa lagi itu deh. Tinggal masing-masing memakai jalan. Artinya habis umur si ijazah sudah tuntung tugas. Umpama batugas antar ulun pegawai. Wa uharriduka alaih. أن تتخلق بالرحمة التامة لخلق الله عامة من آدمي وغيره لا سيما المسلمين. Wasiatku yang penting selain dari takwa tadi yaitu aku paksakan diriku dan dirimu supaya kita bersama-sama berakhlak dengan sifat marah kasihan. Iya Pak, sempurna bagi semua ciptaan Allah. Baik manusia maupun yang lain. Semua ciptaan Allah, hendaklah kita mencurahkan kepada mereka itu akan marah kasihan. Kurang berhari nanti telah makan lalu bahamburan. Baru diangkat piringnya ada 2-3 biji. Diambil nasi itu 2-3 biji. Kur sumangat dimakan. Karena marah kasihan lawan ciptaan Allah. Kurang bahari tak pulang roti gugur. Lalu tak kena lumpur. Lalu diambil, dibasuh, kur sumangat. Lalu dikarinakan, dimakan. Ma'atik sayangi ciptaan Allah. Kadang limanya gugur, jajak langsung. Ya kenang nasi bahamburan tadi, ambil kisarnya. Lalu di tapak-tapak di tanah. Kasian nasi ini, kasian. Kasian ini. Ujar nasi nasib unda kada jadi manusia. Ya ka unda nih manusia, dilakukan nyawa nang kayak ini, niscaya unda sekurang-kurang kelengan mata, namun kada tamparan. Anggaplah makhluk Tuhan nang kada berroh sama lawan diri kita. Apabila kita kada menghormatinya, seakan-akan kita itu kada menghormati diri sendiri. Wut, nengaran bapandar bisa banar, burung hiung mungkin bisa bapandar, tapi sambil bahirah. Lalu nang kaya maka kena, cara-cara mengasihinya. Jadi istilahnya kita ini sudah mengenal dan sudah dipadatkan bahwa kita asalnya kadada. Limbah kadada, kada kawa yang meminta, ya Allah kada akan Allah, kada kawa meminta minta Allah, sebab kurang orang meminta, belum ada. Lalu diadakan Tuhan, jelas bahwa adanya kita adalah rahmat Allah. Nah, kalau adanya kita rahmat Allah, dari ujung sini sampai ke ujung kaki, penuh dengan rahmat Allah. Arti penuh, tidak ada bercampur yang lain. Nah, jadi diumpamakan badan kita ini seperti lampu listrik. Paham kan? Nah, lampu listrik ini sesudah dicucukkan ke cucukannya di sana, timbul cahaya. Maksudnya, kita ini sudah dari rahmat Allah. Kemudian, kita dinyatakan. Nang asal menurunkan rahmat itu cucukannya, yaitu Rahman dan Rahim. Sudah ingat ke sana, menyala badan kita ini. Lampunya menyala. Nah, kemudian nyalanya lampu ini untuk siapa? Kalau kitanya sudah terang, jangan untuk kita aja, harus cahayanya untuk orang banyak, yaitu alam semesta. Yang penting cahaya itu ditujukan kepada orang yang tabusak-busak bahina. Siapa yang tabusak-busak bahina? Bari cahaya di sana, penyamanannya bahina. Nah, apa arti tabusak-busak bahina? Ada tak kurang garing kasana mencurahkan kasih sayang. Kenapa nang diperlukan kurang garing ini? Minta. Ini nang diperlukan kurang nang sigar-sigar. Ini itu nang diperlukan. Nang garing ini nang diperlukan curahkan kasih sayang kita kasana. Agama lain dari Islam aja ada paduli kasih. Lain dari Islam itu membantu untuk kurang-kurang nan anak operasi dan sebagainya. Menang gagah-gagah ini juga, ini serongan gitu kau aja berhuma. Menang sudah nang kesandar pada apa-apa lagi negara kasih itu mencurahkan kasih sayangnya. Namun hendak pada paham juga kasih itu mau unjuk duit. La hijaman muslimin. Teristimewa makhluk ciptaan Allah. Kalau manusia dan jin nang Islam. Nah ini kata-katanya manusia dan jin nang Islam. Karena jin itu ada Islam juga. Jadi kalau jin itu Islam, datang ke rumah Guru Usop, mesti Guru Usop itu menolongi ujar jin, Guru Usop, ulun ini Islam. Melaksanakan syariat bagaimana pian dua, cuma ulun ini orang halus, ada pian ini Guru Usop, saya orang kasar. Artinya orang-orang nanu pada halus tuh. Jadi tolong Guru Usop, ini ada orang baulah rumah, lalu inya maulah peceran, lawang maulah jamban, sedangkan peceran itu banyu, jamban itu banyu. Andaknya pas di rumah ulun sapa cucuan, maka ulun ini sakit lah namun kena banyu. Anak ulun cucu ulun garing sudah semenyaan, ini ulun garing aja datang ke rumah pian, gara-gara kena banyu. Banyu peceran banyu anu wiki urang itu jadi pian tulung ulun Guru Usop. Lalu Guru Usop mengiyau nang ampun rumah kada nang ikam nang emon handak nang penyaman sedikit turut ya apa peceran tadi alih jamban di alih enggih Guru Usop minta ada nang tikung bah Guru Usop ini menyuruhkan aku keluar duit pulang lalu peceran lawan apa lawan apa tadi lawan kolektif apa kolektif ujian apa jamban tadi. Nah ujar Guru Usop aja menikam kata kawat lah. Lalu tadi dia jin kemarin pulang kada mau jin anunya anu napa ngarannya ta nang model orang sugi nang di film terus disambatannya napa ta anak pengarannya ta ada sudagar kan ta nah sudagar sudagarnya kada mau maalim pikiran lawan apa lawan weki tadi nah jadi ujar jian lamun nang itu tertak ya sudah ulun melawan lalu sudagarnya gari bini sidin gari anak sidin sakit lalu bata tambah lawan tabib ujar tabib ini perbuatan orang sepenuh perbuatan orang namun ikam hendak baik memberi aku nah barat kada banyak kada banyak kada cuma setengah godang aja nya kebanyakan tabib tu lantaran pada bisi gawian makan ganjang maaf lah bib lah ini tabib ini lain tabib jadi dipotong bib minta minta nah itu tak jadi amun jin minta marah di lawan kita nah ini kasih sayang di hati tadi dicurahkan apalagi jinnya kasihan garing keperanakan gara-gara karena apa lalu rumah itu kada nyaman ujar orang Bali kada dinginan rumah tangga itu pina panasan napa lamun ada rumah orang halus di situ di bawahnya situ lamun pian percaya panglah lawan jin jin itu andaklah di bawah tanah malaikat di atas langit kita di tengah-tengah ini ada juga nang pada percaya itu tahyul ya itu syirik nyawa-nyawa unda-unda unda makan menat unda nyawa makan barat nyawa juga nah kita iya nang orang-orang solik ke guru masjare garing pada tim ampihan sebab nang lapor ini kada dapat jin lapor guru ulun gurunya lapor lawan pian dapat pintan 100 serat nak membari pian kada ada jin itu nya datangnya itu mesti minta ulun sekarang akan garing nah nang kai itu pan manusia pan guru ulun tenang lawan pian anu ulun anu dapat mendulang 100 serat jadi kita sebelah sorong kada ada nang datang-datang apa nah utang ulun bertambah nah itu nah, jadi guru itu garing, pian tahu lah. Kalau orang tak bujur-bujur, pengasih, penyayang, banyak garing dari sehatnya. Karena nang dikasih sayangnya ini banyak banget. Selama belum selesai, penyakit yang disayangnya itu, inya tetap garing. Tapi lo mendengar kabar, ulun sigar sudah, maka gagah dan apabila mendengar, ulun garing pulang, lumpuh pulang namanya. Orang mengatakan ngarangnya di kitab Ahlu Bona'in orang menang ditugaskan Tuhan menyandang segala macam kesusahan makhluk orang Islam laki-laki bini-bini jin dan manusia sampai apa kita cara-cara mencurahkan cahaya lampu rahmat tadi kepada inya fa'amilhum bisyafaqatil kamilah maka hendaklah engkau terhadap manusia-manusia dan jin nang Islam tadi dengan sempurna maras kasihan nah itu nah kalau maras kasihan yang sempurna itu kita kada mengerti juga macam apa nangaran maras kasihan sempurna coba perhatikan jangan ada nang mengantuk nang guring boleh hatta man yu'adika wa yahsuduka terutama orang-orang yang memusuhi ia akan engkau dan orang-orang yang mahiri dengki ia akan engkau. Nah, kalau benar-benar engkau kasih sayang maras kasihan terhadap musuh engkau, orang yang mahiri engkau kasih ini mencurahkan kasih sayang. Nah, ini nangaran sampurna kasih sayang amun kita lamun urang ka mangaku sayang lamun kita balas kasih sayang biasa ini urang ngamusuhi mahindiki pulang lalu anak mengasihi lan urang menyayangi bas sautabana bungul banun bajak tambuh unda ujar hatinya ujar apa ujarnya si anu tuh siapa ya, nang bini-bini rejeng di film itu artinya kenapa mahlam pir ya kalau goblok. Misalnya guru master lawan aku nih bah buat baik, lalu aku mencurahkan kasih sayang yang itu biasa. Guru usuk misalnya lawan aku mendiriki serta memusuhi. Nah, namun bujur-bujur aku nih kasih sayang sempurna guru usuk ini nak lebih aku sayangnya daripada guru master. Tapi lain, Mbah Guru Usuk Pinama Musuhi, ku datang jatuh membawa pistol, ngaran bisi pistol ampas, senjata tajam ampas, nang anu nang panjang. Di rumah senjata tajam, senjata nang panjang ampas, anu pistol ampas, di rumah. Tapi musuh ulun nyamuk, ya bisa biji peluru belum keluar-luar, lain musuh. Ya tadi aja bisa ya, kok tak tembak apa? Nah, di mana? Nah, kasih sayang hati yang digunakan jangan lalu datang ya ke sana. Anu pegalangan. Napa hendak ini kenyawa? Hendak ini kenyawa? Lon guru sop nih. Ada minto malah guru usuknya. Guru usuk buat baik pengertian dan ulun. Masya Allah guru usuk. Guru usuk. Masya Allah. Ampun maaf guru usuk lah. Dunia akhirat kita berkasih sayangan. Kita badang sanak seagama. Kita dan sanak seagama. Dan sanak seiman. Dan sanak artinya sekita Quran. Nah, dan sanak senabi Muhammad. Pulang. Dan sanak sedang sanak. Bapak Presiden Megawati. Padahal guru usuknya memusuhi, nih. Guru usuknya menghilir. Nah itu. Nang tapi sempurna lagi. Parahatan guru usuk dah. Mamai-mamai lawan usah. Waktu itu kita memasih sayangnya. Mama rasinya. Kasihan guru usuk nenek. Sidin kata kau bang mama. Ya kasihin tahu. Hasil mamai nenek. Membariakan pahala lawan aku. Dosa aku diambil sidin. Ya kasihin tahu. Kada bakal sidin bang mama lawan aku. Tapi karena kada tahu. Sidin lalu membariakan pahala lawan aku mengambil dosa aku kasihan guru usuk. Nah itu cara-caranya supaya kita mengasih sayangi memarahi urang nang parahatan membuat akan kesalahan lawan kita. Pandanglah bahwa urang ini kada berdaya upaya jua dan jahil akan hasil perbuatan kejahatannya kepada dirinya. Macam apa? Aku maafi aja guru usuk ke ikam, aku ampuni aja karena aku sayang lah. Di rumah tangga soal bakat alasian atau soal bakat arasan. Lamun mangarasi itu kadang-kadang perlu. Guru usuk paham tak? Paham keberatannya? Nang kita baca ini tidak ada lagi umat Islam sifat bakat karasan, kada ada lagi bakat kalahian. Kalau nang saikung ini memusuhi, nang saikung mengampuni memaafi, nang saikung menghiri, nang saikung memaklumi. Nang kaya itu perintah, lamun anda senantiasa bakat rahmat, yaitu dapat rahmat Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala Allah. Ulun minta doakan nantian mudah-mudahan dosa ulun serumahan diampuni oleh Allah. Dan ulun meminta ampun, minta maaf, minta ridho, minta halal. Lawan kian perasaan, minta doakan mudah-mudahan ulun serumahan selamat dunia akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك يا ربنا التوفيق taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam masyaallah la quwwata illa billah. Tidak ada lain sebabnya adalah karena dosa. Seandainya dosa sudah habis, niscaya diberi Tuhan, diunjuk Tuhan ilmu fasih membaca huruf. Apabila fasih membaca huruf, maka kada kekurangan. Kada ragu-ragu lagi mengikut sumbah yang berjamaah. Karena imamnya fasih, khotibnya fasih, tajwidnya kada dibari Tuhan, lalu bacaan kada fasih, lalu jadi imam kada sah. Karena ummi derajatnya bukan qori. Apabila menjadi khatib, sedangkan khutbah itu menempati dua rakaat zuhur. Jadi hukumnya sembahyang. Oleh sebab itu khatib wajib bawudu, kada boleh batal wudunya. Apabila membaca khatibnya kada fasih, maka dua rakaat sudah nang kada sah sembahyangnya. Apalagi inya jadi imam pulang, lalu tersalah pulang membaca huruf Fatihah, sama masjidan mulai di dalam sampai keluar masjid, kada sah Jumatnya. Karena nang jadi khatib imamnya bukan qori, tetapi ummi. Apalagi ditambah pulang tuan khatib dan tuan imamnya, makanannya saban bulan menerima duit nang sudah diketahui hasil daripada nang haram. Kenapa jadi kata kau meninggalkan mengharam? Dosa. Tuhan kada memberi taufik untuk meninggalkan nang haram. Tuhan kada memberi taufik untuk mengerjakan nang halal. Kecuali orang nang tahu buat dari segala dosa. Nomor dua, sesudah kada diberi ilmu, orang nang masih berdosa. Yaitu rezekinya diambil Tuhan berkahnya. Sampai makanya bertambah dekat dengan nang membari. Apabila dibari oleh manusia makanan dan ibok, maka si kucing tadi menggiring lawan nang membari tadi. Duduk di jaman sidin duduk. Berjalan menggiring jaman sidin berjalan. Karena si kucing kabin nang karya paham cara-cara terima kasih. Awal membari. Adapun manusia, apabila diberi Tuhan rezeki sampai batal lagi rezekinya, ya kepakaian banyak, duit bertambah, rumah bergana, makan minum nyaman-nyaman, pengguringan bagus dan sebagainya. Tapi karena tingkatan tubuh dia, tingkatan wirid, tingkatan ibadah, kenapa jadi merosot? Tidak ada lain penyebabnya dosa. Maka tambahan-tambahan rezeki itu bukan nikmat, tetapi namanya istidraj, yaitu lanjuran. Kadarijuhum min haitsula ya'lamun wa umri lahum min kaifi matin. Inna Allaha yumli bi-dhalalin hatta idza aqada lam yuflih. Kami melanjur atasnya mereka itu. Sekira-kira mereka itu tidak merasa lanjuran tadi. Bahkan merasa, aku kurang yang sudah wasilah. Aku kurang yang sudah mencapai derajat soleh. Cucuk lawan menarikut saleh. Buktinya aku juga tentu. Kadang-kadang hari ini, nama manajer Imam Bisikin itu hantu iblis. Nafsu dan umur. Tolong manajer. Merasa selamat. Buktinya rezeki nyaman datang terus. Padahal ingat lawan Tuhan. Menurun, wibitan-wibitan tertinggal. Bahan apa gak bilang? Arrenya-renya Ustaz Dono. Kasih tukang mari habis kok. Dibarahi oleh Tuhan, limbah ma'ambil di bawah tajun. Kayak pelapat tajunnya, limbah tuntung makan. Guring, limbah bangun guring, makan. Limbah tuntung makan, guring. Bah tuntung guring, makan. Pas bagar, ujar Arab sapi. Tengah malam tongkulang tukul angkat. Para arahnya subuh sudah. Tiga perapat jam aja lagi, kurang bangun tukul angkat. Jam becer berbunyi, reng. Sekali bangun pukul 4, alhamdulillah. Bapak bangun, mamati ibu ni jam limbah itu guring pulang. Padahal duit bertambah, kadang malih mencarinya. Pakaian, minuman, makanan, rumah tangga, luar biasa. Ujar si Samud, ya kayaknya bukan dia.